tidak mudah, itu mudah, tidak susah. Wow. Tidak mau kalau berat, tidak berat kalau mau. Itu rumit, tidak gampang, itu gampang, tidak rumit. Setiap baru tahan untuk pengorban. Mana mungkin tidak bisa, itu susah, tidak mudah, itu mudah, tidak susah. Setiap baru bahan untuk pengorbanan, ada kemauan, pasti ada jalan. Setiap baru bahan untuk perjuangan, ada kesungguhan, pasti bangkitkan harap. Tidak mau kalau berat, tidak berat kalau berat.